Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد Ikhwanan fi din a'azzakumullah. Wal ummahat wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Sebelumnya pembahasan kita menyebutkan bahwasannya pengaruh suatu dosa itu kadang-kadang tidak langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang efek dan dampak dari dosa tersebut diakhirkan. Nah, kadang-kadang efek dari dosa yang dilakukannya itu terjadi setelah setahun kemudian, atau dua tahun, atau tiga tahun kemudian. Nah, sehingga jangan sampai terlena ketika seorang melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menurunkan hukuman berupa azab yang diperlihatkan di dunia ini. Bisa jadi hukumannya diakhirkan. Bahkan sebagian ulama pernah merasakan suatu musibah dan dia beranggapan bahwasannya ini diakibatkan dosa selama beberapa tahun sebelumnya. Nah, qala rahimallahu ta'ala hada ma anna lid-dambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkharu anhu qala Sulaiman at-Taymi inna ar-rajula la yusibu ad-damba fi as-sirri fa yusbihu 'alayhi madallatuhu. Dalam keadaan seperti ini, bahwasannya dosa juga memiliki atau kadang-kadang ada hukuman yang disegerakan, yang tidak ditunda-tunda. Berkata Sulaiman At-Taymi, sesungguhnya seseorang La yusibu damba fissir. Fayusbihu wa alaihi madallatuhu. Dia melakukan dosa. Ya. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian dia mendapatkan kehinaan pada dirinya. Ini antara sebab-sebab dosa. Ya. Bisa membuat seseorang menjadi hina. Wa qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Berkata Yahya ibn Mu'ad ar-Razi. Ajibtu min di aqlin. Yaqulu fi du'aihi. Aku merasa heran dari orang yang memiliki akal yang dia mengucapkan pada doanya, Allahumma la tusmit biyal a'da. Thumma huwa yusmitu bi nafsihi kull aduwin lahu. Dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, jangan engkau gembirakan musuh karena kesedihanku. Kemudian dia sendiri yang menggembirakan setiap musuhnya. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, jangan gembirakan musuh karena kesedihanku. Tapi di sisi lain, dia membuat setiap musuhnya gembira oleh dirinya sendiri. Qila wa kaifa dhalika? Dikatakan, kenapa bisa demikian? Dia berdoa supaya Allah subhanahu wa ta'ala jangan menggembirakan musuh karena kesedihannya. Tapi di sisi lain, dia membuat gembira musuh dengan sendirinya sendiri. Membuat musuh gembira karena dirinya sendiri. Bagaimana bisa demikian? Qala ya'sillaha fayusmitu bihi fil qiyamati kullu aduwin. Dia mengatakan, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian membuat gembira musuh disebabkan kemaksiatannya tersebut pada hari kiamat. Nah, saya sampai Yahya bin Mu'ad ar-Rajim mengatakan, saya heran dengan orang yang tadi berakal, dia berdoa supaya Allah tidak membuat gembira musuh karena kesedihannya, tapi di sisi lain dia membuat gembira dengan sendirinya setiap musuh-musuhnya. Ya, dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia membuat gembira setiap musuhnya. Nah, faslun. Masuk kepada pasal yang berikutnya. Berkenaan dengan asaru ad-dunub. Ya. Efek-efek dan pengaruh-pengaruh dosa. Walil ma'asi minal asaril qabihatil madmumati. Kemaksiatan-kemaksiatan memiliki efek yang jelek dan tercela. Wal mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Kemaksiatan memiliki efek yang jelek, ya, yang tercela, yang bermudarat kepada hati, badan di dunia dan di akhirat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak efek dan bahaya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Faminha, di antara efek dan bahaya kemaksiatan, hirmanul ilmi, terhalangnya ilmu. Ya. Kemaksiatan sebab terhalangnya ilmu. Fa innal ilma nurun yaqdifu Allah fil qalbi. Sesungguhnya ilmu itu merupakan cahaya yang Allah letakkan pada hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur. Sementara kemaksiatan ini bisa mematikan cahaya tersebut. Nah, Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala, ketika beliau menyebutkan tentang bahaya-bahaya kemaksiatan yang sangat banyak, ya, dan juga peringatan salaf daripada kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian beliau menyebutkan di antara dampak-dampak yang jelek dan hina dari kemaksiatan ini, pengaruhnya bisa kepada hati. Nah, ya, bisa membuat hati sakit, bisa membuat buta hatinya. Begitu juga pengaruhnya bisa kepada badan, ya, dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, ya, atau bahkan berpengaruh kepada suatu tempat tinggal, suatu negeri. Nah, ini bahaya daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Bisa di dunia atau nanti di akhirat. Di antara yang paling penting daripada bahaya kemaksiatan tadi, terhalang daripada ilmu. Disebabkan kemaksiatan, seseorang bisa terhalang daripada ilmu yang bermanfaat. Dikatakan ilmu itu merupakan cahaya. Dan cahaya itu akan dapatkan bagi orang yang beriman dan juga ahlu ta'ah. Orang yang taat. Adapun ahlul ma'asi, orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia tidak akan mendapatkan cahaya tersebut. Nah, walaupun mungkin dia mengetahui dengan lisan-lisan mereka, ya, maka mereka terhalang dari ilmu pada hati-hati mereka. Kata saya Syaikh Al-Fauzan, di antara ilmu kisman, dikarenakan ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu al-afsidah, yang berada pada lisan-lisan. Nah, ya. Dan ini kadang-kadang ada pada orang-orang munafikin, ahlu dolal. Ya, mereka mengetahui. Bahkan lisannya pintar. Mengumumkakan dalil-dalil dan semisalnya. Bahkan orang-orang kafir pun sebagian mereka mengetahui. Ini ilmu pada lisan-lisan. Yang kedua, ilmu bil qulub, ilmu pada hati. Ilmu pada hati ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang beriman, ahlul yakin, ahlul khasyah, orang yang yakin, orang yang khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yahshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, ya, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Nah, walamma jalasal imamu syafi'i baina yadai malik wa qara'a alaihi ajabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi. Ketika Ibnu Asy-Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, ya, gurunya Imam Malik ini. Wa qara'a 'alaihi, dan beliau membacakan hadis-hadis kepada Imam Malik. A'jabahu ma ra'a min wufuri fidatihi. Imam Malik merasa kagum dengan apa yang beliau lihat dari sempurnanya kecerdasan beliau. Wa tawafqudi dakaihi, tingginya kepintaran beliau. Wa kamali fahmi, dan kesempurnaan pemahaman beliau. Imam Malik takjub dengan kepintaran, kecerdasan yang ada pada Imam Asy-Syafi'i. Ya, kecerdasan yang luar biasa sekali. Faqala inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Kata Imam Malik, sungguh aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hatimu cahaya. Fala tutfi'hu bidulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan kemaksiatan. Nah, jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan kemaksiatan. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, syakautu ila waqi'i su'a hifdi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Nah, guruku Imam Waqi' membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun. Kemudian beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, bahwasannya ilmu itu adalah fadlun, suatu keutamaan. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dikenal tadi, hafalannya sangat luar biasa, kecerdasannya sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai Imam Malik sangat kagum sekali, takjub dengan kepintaran, kecerdasan yang ada pada Imam Asy-Syafi'i. Sampai mengatakan, sungguh aku melihat bahwasannya Allah telah memberikan cahaya pada hatimu. Yeah. Jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan. Nah, kemudian pada suatu hari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengalami kurang dalam hafalan dan kecerdasannya. Nah, ya, padahal sebelumnya beliau sangat cepat sekali dalam menghafal. Ya. Nah, bahkan beliau meriwayatkan dari Imam Malik kitab Muwatta. Nah, beliau menghafal, ya, apa yang beliau dengar dengan cepat. Dan beliau ketika itu masih muda sekali. Ya, sehingga Imam Malik sangat takjub. Nah, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Imam Asy-Syafi'i, sehingga berwasiat dengan wasiat tadi. Sungguh aku ini melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya pada hatimu. Jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan. Nah, hingga pada suatu hari, beliau mengalami, nah, kurang dalam menghafal, ya, padahal sebelumnya sangat cepat sekali hafalan beliau. Hingga beliau mengadukan kepada salah satu di antara gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nah, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ya, biasanya cepat, beliau mengalami kurang dalam hafalannya. Maka beliau gurunya itu membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, membimbing Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan gurunya memberikan pesan, "I'lam bi anna al-ilma fadlun." Sesungguhnya ilmu itu adalah keutamaan. Di dalam riwayat yang lain, "Bi anna al-ilma nurun." Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ya. Sehingga hendaklah kita menjaga ilmu kita dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Sekali lagi, orang yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan bisa terhalang dari ilmu. Ya. Orang yang meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya dia melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan bisa terhalang dari ilmu. Nah, wa minha, dan di antara efek dosa-dosa, hirmanu rizki, terhalang dari rizki. Wafil musnad, dalam musnad Imam Ahmad, innal amda la yuhramu rizqa biddambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang itu terhalang dari rizki disebabkan dosa yang dilakukannya. Waqad taqaddama, dan telah berlalu pembahasan tentang hadis ini. Silap di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkannya. Nah. Wa kama ana taqwallah majlabatun lirizqi. Sebagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mendapatkan rezeki. Fatarkut taqwa majlabatun lil faqri. Maka meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kefakiran. Famastujliba rizqullah bimisli tarkil ma'asi. Maka adakah cara yang lebih bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan kemaksiatan? Nah, jadi menunjukkan bahwasanya ketakwaan kepada Allah ini sebab mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, labatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan aku bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya penduduk negeri, penduduk kampung tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, kemudian kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, dan juga ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mendapatkan rezeki. Sebaliknya kemaksiatan. Sumber dan sebab datangnya berbagai macam kesulitan-kesulitan. Sumber dan sebab datangnya problem, masalah-masalah adalah kemaksiatan. Nah, dan juga bisa jadi kemaksiatan ini sebab mendatangkan kefakiran, kemiskinan. Nah, kata Syaikh Al-Fauzan, fa in kila antum taquluna hada fama bal kufar bi aydihim amwal wa quwwa wa hum kufar. Kalau dikatakan kalian mengatakan ini, maka bagaimana dengan keadaan orang-orang kafir? Mereka memiliki harta-harta, memiliki kekuatan, padahal mereka kafir. Panaqulu lahum al-kufar yustadrajun. Maka kita katakan kepada mereka, orang-orang kafir itu mendapatkan istidraj. Istidraj, yaitu diberikan kenikmatan-kenikmatan, padahal sebenarnya itu adalah adab. Kenapa? Dikarenakan tatkala diberikan kenikmatan, mereka tertipu daya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, sampai mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin banyak, semakin bertumpuk kemaksiatannya. Ini istidraj. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dan tidak diberikan adab dan hukuman, bahkan sebaliknya tetap diberikan rezeki, harta, ini istidraj. Hakikatnya, supaya orang tersebut terlena. Terlena dengan dosa-dosanya. Terus melakukan dosa. Sehingga semakin bertumpuk. Maka ketika Allah mengadab, Allah tidak melepaskannya dengan adab yang sangat besar. Ini istidraj. Jadi kalau harta tersebut diberikan kepada orang-orang kafir, ini istidraj. Wa amma ma yu'tahu ahlul iman fa innama huwa i'anatun lahum ala ta'atillah. Adapun rezeki yang diberikan kepada ahlul iman sesungguhnya itu membantu mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki tersebut mereka bisa melaksanakan berbagai macam ibadah berkaitan dengan hartanya, sedekah, infak, wakaf atau lain sebagainya. Wa jazaan lahum ala taqwahum wa ihsanihim, dan juga sebagai balasan kepada mereka terhadap ketakwaan dan kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala membalas ketakwaan seorang di antaranya dengan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga sangat jauh perbedaan antara dua pemberian ini. Pemberian kepada orang yang beriman dan pemberian kepada ahlul kufar, orang-orang kafir. Ini di antara dampak dan pengaruh kemaksiatan. Kita baru sebutkan dua perkara. Yang pertama, terhalang dari ilmu. Yang kedua, terhalang dari rezeki. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, pada hati kita, sekali lagi ilmu itu ada dua. Ilmu yang hanya pada lisan, ada juga ilmu yang ada pada hati. Kalau kita ingin mendapatkan dua-duanya, maka jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak orang yang berilmu tapi hanya di lisan saja. Adapun di hatinya tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menumbuhkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya di lisan saja yang semacam itu. Dikarenakan sekali lagi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan yang kedua, di antara efek dan pengaruh kemaksiatan, terhalang dari rezeki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jauhi kemaksiatan, dan perkuat, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dikarenakan dengan takwa sebab Allah memberikan rezeki kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.